salah satu aktor kondang Jawa Timur, aktor bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Tentu ada Ramayana, ada Dizen Media Shooting, ada GDC, juga ada Protein New Palapa. GDC kita goyang. Terima kasih. terima kasih.